Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mu'rabatu bil-huruf, kata-kata yang di'rab dengan huruf. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkaris salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa ya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'anina. Berkata Ibnu Ajurum, dan yang di'rab dengan huruf ada empat macam: isim musanna, jam'ul mudzakkar salim, asma'ul khamsah, dan af'alul khamsah, atau dengan istilah lain al-ambisilatul khamsah, yaitu yaf'alani, fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya' mukhatabah. Seperti yaf'alani, taf'alani bersambung dengan alif, yaf'aluna, taf'aluna bersambung dengan waw, dan taf'alina bersambung dengan ya' al-mukhatabah. Qala syari'ak wa aqul, al-qismu tsani minal mu'rabati al-asya'u allati tu'rabu bil huruf. Dan saya katakan, bagian yang kedua dari mu'rabat adalah isim-isim yang di kata-kata atau hal-hal yang di'rab dengan huruf. Wal hurufu allati takunu alamatan li'rabi arba'atan. Wal hurufu allati takunu alamatan li'rabi arba'atun. Huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab ada empat, wahiyal alifu wal waw wal ya wan nun, yaitu alif, waw, ya, dan nun. Jadi huruf yang menjadi tanda i'rab ada empat: alif, waw, ya, dan nun. Waladhi yurawu bihadil hurufi arba'atu asya'a, dan yang di'rab dengan huruf-huruf ini ada empat perkara. Al-awwal at-tasniyatu wal muradu biha al-musanna. Yang pertama adalah tasniyah, yang dimaukan dengannya al-musanna. Wa misalu al-misrani wal-muhammadani wal-bakrani wal-rujulani. Ini isim musanna. Alif, ya. Nanti akan datang rinciannya. Rufa dengan alif, nasab dan jad dengan ya. Athani jam'ul mudzakkaris salimu wa misalu al-muslimuna wal-bakruna wal-muhammaduna. Yang kedua al-muslimu jamak mudzakkar salim, seperti al-muslimun, al-bakrun, al-muhammadun. Baik, barakallahu fikum, akan datang rincian satu persatu masing-masingnya. As-salis al-asmaul khamsah. Yang ketiga al-asmaul khamsah, wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Wa rabi' al-af'alul khamsah, wa misal wa yadribani wa taktubani wa yafhamuna wa takhfaduna wa tasharina. Ini contoh-contoh yang masuk af'alul khamsah. Bersambung dengan alif, bersambung dengan waw, bersambung dengan ya. Wa sayati bayanu i'rabi kulli wahidin min hadhil asya'il arba'ati tafsilan. Dan akan datang penjelasan i'rab masing-masing dari perkara-perkara ini, yang empat ini, secara terperinci. Baik, sekarang kita masuk rincian dari empat ini, yaitu yang pertama al-musanna, i'rabul musanna. I'rab isim musanna. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, fa ammat tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfadu bil ya. Dan adapun tasniyah atau musanna, maka tanda rafa'nya dengan alif, nasab dan khafatnya dengan ya. Qala syari wa aqul, al-awwalu minal asya'i allati turabu bil hurufi at-tasniyatu wa hiya al-musanna kama 'alimta wa qad 'arafta fi ma sabaqa ta'rifal musanna. Berkata syari, saya katakan yang pertama dari perkara-perkara yang di'rab dengan huruf adalah tasniyah, yaitu isim musanna, sebagaimana engkau telah ketahui. Engkau juga telah tahu, sungguh telah ketahui pada pelajaran yang lalu definisi musanna. Nah, menunjukkan atas dua Madal al-isnain usnatain biziyadatin fi akhirihi salihun litajridan hadhi ziyada wa atfi misli alaih. Nanti merujuk kembali pembahasan tentang definisi musanna. Sekarang hukumnya wa hukmuhu ayurfa'a bil alifi niyabatan anid dhamma wa yunsaba wa yukhfadha bil ya'il maftuhi ma qabla al maksuri ma ba'daha niyabatan anil fathati wal kasrati. Hukum isim musanna adalah di sisi i'rabnya dirofa' dengan alif sebagai pengganti dari dhamma, misalkan ja'a al-muslimani, fa'il rofanya dan alif, musanna. Dinasab dikhafat dengan ya yang di fathah huruf sebelumnya dan di kasrah huruf setelahnya. Menggantikan fathah ketika nasab, menggantikan kasrah ketika khafat. Ra'aitu al-muslimaini misalkan. Marartu bil-muslimaini. Wa yusalu bihi ba'dal alif ya wil ya'in nunun takunu iwadan anit tanwini ladhi yakunu fil ismil mufrad. Dan disambung dengan isim musanna tadi, alif ya'nya tadi, setelah alif setelah ya itu disambung dengan musanna nun, ya untuk atau yang menjadi pengganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Ya misalkan talibun ada tanwinnya menjadi musanna jadi talibani ada nunnya. Kenapa? Karena yang namanya tanwin itu adalah nunun sakinatun zaidatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu hattan listighna'i anha bi tikrari syaqlati indadabti bil qalam. Karena yang namanya tanwin adalah nun tambahan, nun sukun tambahan di akhir kata mengikuti secara lafaz, secara tulis, secara lafaz saja ditinggalkan secara penulisan dan mencukupkan dengan pengulangan harokat. Maka ketika musanna dan juga jamak mudzakkar salim ditambahkan apa? Nunun iwadun anit tanwin yang ada pada isim mufrad. Wala tuhdhafu hadhin nunu illa indal idhafah, dan nun ini tidak dibuang kecuali ketika idhafah, sama dengan tanwin. Tanwin juga dibuang ketika idhafah. Wa misalul musanna al marfu hadharal qadiyani wa qala rajulani. Contoh musanna marfu hadhara al-qadiyani, telah hadir dua hakim itu. I'rabnya bagaimana? Al-qadiyan fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi al-alifu niyabatan anid dhammah li'annahu musanna. Nah. Wa qala rajulani fa kullun min al-qadiyani wa rajulani marfu'un li'annahu fa'il. Masing-masing dari kata al-qadiyani dan rajulani marfu karena dia fa'il. Wa alamatu rafi al-alifu niyabatan idhamma li'annahu musanna. Tanda rafa'nya adalah alif menggantikan dhamma karena dia musanna. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Sementara nunnya pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Wa misalul musanna al-mansub uhibbul mu'addabaini wa akrahul mutakasilain. Aku mencintai dua orang yang beradab itu dan aku membenci dua orang yang malas itu. Mu'addabain dan mutakasilain. Fa kullun minal mu'addabaini wal mutakasilaini mansubun li'anna maf'ulun bihi. Masing-masing dari kata al-mu'addabain dan mutakasilain mansub karena dia maf'ul bihi. Wa alamatu nasbi al-ya'ul maftuh ma qabla al-maksur ma ba'daha niyabatan al-fathah. Tanda nasabnya dengan ya, perhatikan nanti ya di sini apa? Ya yang di fathah huruf sebelumnya dan di kasrah huruf setelahnya menggantikan fathah. Kenapa? Perlu keterangan ini karena kalau perlu dikasih keterangan ini untuk membedakan dengan ya-nya jamak mudzakkar salim. Kalau ya-nya jamak mudzakkar salim sebelumnya di kasrah, setelahnya di fathah. Kalau ya musanna sebelumnya di fathah, setelahnya di kasroh. Ya, bedakan ini. Muslimah ini berarti muslimah ini musanna. Kalau muslimina jamak mudzakkar salim. Taib wa nunu iwadun ay tanwin fil ismil mufrad. Wa misalul musanna al-mahfud, contoh musanna yang dikhafat. Lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamadu khafdi al-ya' al-mafdu maqabla al-maksur maba'daha niyabatan anil kasar li'an afan. Wa misalul musanna mahfud nadortu ilal farisaini alal farosain. Aku melihat dua penunggang kuda ini di atas dua kuda itu. Syaitnya Al-Farisain dan Al-Farosain. Faris penunggangnya, Faros kudanya. Fakulun min Al-Farisaini wal-Farosaini mahfudun. Masing-masing dari kata Farisain dan Mar-Farosain mahfud. Kenapa mahfud? Liduhu liharfil khafdi alaihi. Karena maksudnya huruf khafd atasnya. Wa alamatu khafdi al-ya'ul maftuh maqablah al-maksur maba'dahan niabatan anil kasroh. Tanda khafdnya dengan ya yang difata huruf sebelumnya dan dikasroh huruf setelahnya. Menggantikan kasroh. Bi'annahu musanna. Wa nunu iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Nunnya menggantikan tanwin pada isim mufrad. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Adapun jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'al khamsah insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.